Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, pembahasan masih seputar babul wudu, wudu sebagai salah satu syarat sahnya salat yang semestinya seseorang mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini hadis yang ke-42 di sini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum akhrajahu al-arba'atu wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan anggota wudu yang kanan dari kalian. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita memulai membasuh anggota wudu yang kanan sebelum yang kiri. Kita membasuh tangan kita yang kanan, baru yang kiri kita membasuh kaki kita yang kanan, kemudian yang kiri. Seandainya terjadi sebaliknya, seorang membasuh tangan kiri lebih dahulu ya ketimbang tangan kanan, ulama mengatakan sah. Namun ini menyelisihi sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Arba'ah. Jadi maksud dengan Arba'ah, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini yang dimaksud dengan Imam Al-Arba'ah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa 'anil Muhirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal 'imamah wal khuffain wa 'alal 'imamah wal khuffain. Dan dari Al-Muhirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau berwudu, maka beliau mengusap nasiyah itu jambul rambut yang paling depan di sini ya. Nasiyah itu jambul ya. Rambut yang tumbuh di bagian depan kepala. Wa 'alal imamah wal khuffain, dan Nabi mengusap al imamah itu sorban yang diikatkan di kepala. wal khuffain, dan kedua khuf. Al khuf itu sendal atau sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Maksud dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini, ada beberapa tempat yang seorang ketika berwudu cukup mengusapnya, tidak perlu mencucinya. Yaitu mengusap an-nasiyah, ya mengusap jambul. Tapi bukan berarti seorang ketika dia berwudu kemudian cukup, ya sebagian orang ketika mengusap kepala kayaknya cukup 3 helai apa rambut misalnya. Tidak. Praktek dari Nabi alaihi salatu wasalam itu beliau mengusap kepala ya dari bagian depan terus sampai tekuk kemudian dikembalikan lagi ke depan. Atau mengusap kepala dari depan ya sampai ke tekuk. Ada sekian cara. Sebagian orang hanya mengusap kayak cuma ternas sedikit ya kan. Padahal kita diperintahkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengusap imamah. Imamah itu sesuatu yang melingkar pada kepala dari sorban atau semisalnya. Hukum mengusap imamah ketika seorang dia berwudu. Ini boleh. Artinya tidak harus dilepas. Karena imamah itu untuk melepasnya dan memasangnya kan butuh waktu. Terutama imamah orang Sudan itu kayak apa, panjangnya itu berapa meter ya kan. Buat imamah itu besar sekali orang-orang Sudan itu. Ya. Untuk imamah, sorban yang dimaksud bukan sorban yang dipakai seperti ini, bukan. Tapi sorban yang dilipatkan di atas kepala. Tidak harus lepas, cukup diusap bagian atas dari imamah ketika berwudu. Demikian pula boleh seorang wanita yang memakai kerudung ketika dia ingin mengusap kepala, tidak mengapa untuk tidak melepas kerudungnya, cukup diusap bagian atas kerudungnya. Ini tentunya kemurahan, ya kemudahan dari agama ini. Wal khuffain, demikian pula mengusap kedua khuf. Baik. Kedua khuf, khuf itu sendal atau sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Kalau tidak sampai menutupi mata kaki, tidak cukup diusap, harus dilepas. Sepatu proyek misalnya itu kan saya menutupi mata kaki. Ini boleh. Ketika seorang wudu, sepatu apa nih? Sepatu boot ya, sepatu boot atau sepatu PDL yang dipakai oleh aparat biasanya itu cukup diusap bagian atasnya. Tidak harus dilepas. Diberi kemurahan untuk ketika wudu untuk mengusap bagian atasnya tidak harus dilepas. Masuk pula di sini kaos kaki. Kaos kaki atau yang semisalnya juga boleh tidak dilepas, cukup diusap di bagian atasnya. Jadi yang berkaitan dengan masalah sorban, apakah dikiaskan dengan peci? Jawabannya tidak. Karena beda antara peci dengan sorban. Kalau sorban itu butuh untuk bongkar pasang. Walaupun sekarang ada sorban yang sudah siapa? Dibentuk, sekarang sudah ada. Sorban yang fungsinya kayak peci sudah. Kalau lepas ya pakai langsung kayak peci. Kalau yang seperti ini sepertinya hukumnya seperti peci. Karena sorban yang asli itu masang dan melepasnya itu butuh apa? Waktu. Mungkin sebagian orang juga kesulitan. Makanya agama memberikan kemudahan. Dan termasuk dari kaidah agama, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Yang namanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Banyak sekali contoh-contoh dalam Islam ini bahwa kesulitan justru mendatangkan kemudahan. Ketika seorang dia harus sholat dengan berdiri, namun ketika dia sakit atau ketika dia tidak mampu berdiri, kan misalnya kapal yang dipakai itu oleng, ya kan? Atau kondisi bumi yang sedang dia pijak ternyata sedang apa? Gempa. Jadi boleh sholat dengan apa? Duduk, karena adanya masyakoh, adanya kesulitan. Adanya apa? Kesulitan. Al-masyakotu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ibda'u bima bada'a Allah bihi akhrajahu An-Nasa'i hakada bilafdhi al-amri wa huwa 'inda Muslim bilafdhi al-khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang sifat hajinya Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i seperti ini dengan lafaz perintah, mulailah kalian dengan apa yang Allah mulai dengannya. Dan pada riwayat Imam Muslim dengan lafaz al-khabar, berita, yakni kita memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Allah dia mengatakan ini kan kaitannya dengan haji. Lalu apa faedahnya hadis ini dibawakan di bawah bab yang berkaitan dengan wudu? Jawabannya, sebagaimana seorang ketika menjalankan amalan-amalan yang ada pada amalan haji, mendahulukan seperti apa yang Allah dahulukan, demikian pula dalam masalah wudu, dia mendahulukan seperti apa yang Allah telah dahulukan. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Di sini Allah memulai dengan kaki atau wajah ketika wudu? Wajah. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian. Di sini Allah memulai dalam wudu membasuh wajah kemudian tangan. Andai kata ada seorang dia berwudu kemudian membasuh kakinya lebih dahulu, maka di sini berarti menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah memulainya dengan membasuh wajah, malah orang ini memulainya membasuh kaki. Ya kan? Berarti ini menyelisihi apa yang telah dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah haji. Allah mengatakan inna safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya safa dan marwa termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji, orang yang umrah, dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwa. Allah memulai dengan apa? Safa. Kemudian apa? Marwa. Kalau ada orang sa'i tapi dia mulai dari Marwa baru Safa, boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Karena dia menyelisih dari apa yang telah Allah mulai. Allah memulainya dari Safa. Inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Ini diantara sahabat Nabi yang paling lengkap dalam meliput sifat hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan hajinya Nabi dari Madinah ya, sampai selesai pelaksanaan haji diliputnya secara lengkap oleh sahabat Jabir ibn Abdullah. Sehingga ulama memberikan perhatian khusus terhadap riwayat Jabir. Sampai-sampai Syekh Al-Albani beliau menulis kitab kecilnya ya, tentang sifat hajinya Nabi seperti liputan sahabat Jabir bin Abdullah. Sifat hajjatin Nabi ya, sifat hajinya Nabi sama rawahu Jabir ibn Abdullah. Kaitan dengan berbudu di sini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan membasuh wajah. Setelah itu membasuh tangan. Setelah itu mengusap kepala, setelah itu membasuh kaki. Kita jangan menyelisih dari apa yang Allah sudah sebutkan, awalnya seperti ini, lanjutannya seperti ini, lanjutannya seperti ini. Jika kalau ada yang menyelisihnya, ya ini enggak benar. Kalau seorang berwudu kemudian dia membasuh kaki lebih dahulu, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Karena di antara syaratnya wudu itu harus tartib, ada apa? Urutan, harus ada urutan. Di samping itu juga harus mualat. Mualat itu terus menerus dan tidak terputus sampai kering. Kalau ada seorang misalnya dia berwudu, ketika membasuh wajah, basuh tangan, ada telepon, kemudian diangkat. Teleponnya 1 jam. Sepertinya mukanya sama ini udah kering kan? Apakah setelah itu dia melanjutkan atau mengulangi wudunya? Mengulangi wudunya. Karena ini tidak mualaf, tidak apa? Berkelanjutan, terputus dengan keterputusan yang lama. Yang menjadikan anggota wudu yang sudah dibasuh tadi kering. Kalau hanya saat mematikan HP atau misalnya pas kita wudu yang basuh wajah, airnya habis kita nimba, itu kan terputus. Tapi keterputusan yang sementara seperti ini tidak mengapa. Lanjutkan. Iyalah, lanjutkan. Wa anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Isnadin dhaif. Dan dari Jabir ibn Abdullah berkata, adalah Nabi alaihi salatu wasalam apabila beliau berwudu, beliau memutarkan air pada kedua sikunya. Memutarkan air pada kedua sikunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif. Kenapa dinyatakan dhaif? Karena padanya ada rawi bernama Al-Qasim ibn Muhammad ibn Aqil wa huwa matruk, hadisnya itu ditinggal. Namun Syekh Al-Albani yang menyatakan hadis ini kuat, mungkin dengan beberapa penguat ya, dengan beberapa penguat beliau menyatakan hadis ini sahih dalam kitabnya Sahih Al-Jami. Biasanya Syekh Al-Albani dalam menghukumi satu hadis beliau mengumpulkan jalur periwayatan yang banyak. Jalur periwayatan yang banyak, kemudian setelah itu dilihat masing-masing jalur, kemudian ya setelah itu dihukumi ya, mana yang itu kuat, mana itu lemah. Dan tidak semua jalur periwayatan yang banyak kemudian menjadi kuat, tidak. Ibaratnya kalau ada orang dia setruk ringan, dia bergandengan dengan orang yang setruk ringan, bergandeng orang yang stroke berat, ya sama saja kan, mereka tidak bisa apa? Tidak bisa jalan, tidak bisa menguatkan, tidak bisa menolong. Banyak jalur kelihatan tapi semuanya lemahnya nemen misalnya, ya tidak bisa terangkat, tidak bisa terangkat. Bisa terangkat itu kan kalau ada hadis syaratnya lemah, kemudian ada jalan lain yang lebih kuat. Walaupun lemah tapi lemahnya enggak sangat, itu bisa terangkat itu. Bisa terangkat. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Beliau kalau berwudu itu mengitarkan air pada kedua sikunya. Di sini ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama, bahwa yang namanya kedua siku itu masuk dalam pembasuhan ketika wudu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa ketika seorang membasuh tangan itu cukup sebelum siku, di sini terbantahkan karena ada dalil yang sahih yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi membasuh kedua sikunya bahkan sampai ke apa namanya ini? Yang di atas siku apa ini namanya? Lengan bagian atas lah ya kan. Ketika membasuhnya sampai lengan bagian atas, otomatis kedua sikunya itu apa? Kena, otomatis kebasuh. Jadi keliru pendapat ulama yang mengatakan bahwa cukup ketika membasuh sampai di sini sebelum siku berhenti. Ya. Karena apa? Mereka berdalil bahwa kan ayat mengatakan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai, bukan bersama, sampai siku. Kata mereka ini kan sama dengan ayat tsumma atimmu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Apa yang dimaksud kita terus puasa sampai tenggelam matahari? Tidak. Tenggelam matahari selesai puasa. Mereka mengkiaskan seperti itu. Sampai di sini artinya bukan bersama kata mereka. Cukup sampai di siku, berarti sikunya enggak masuk, sebagaimana puasa sampai malam artinya selesai ketika matahari tenggelam. Malam sudah enggak puasa. Ini penafsiran yang keliru karena ada hadis yang jelas yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi membasuh kedua sikunya bahkan sampai ke lengan bagian atas siku. Dan Rasulullah sebagai penjelas terhadap ayat yang sifatnya global. Rasulullah dengan perbuatannya, demikian pula dengan sabdanya, menjelaskan ya, ayat-ayat yang sifatnya global. Seperti misalnya ayat anfiqu mimma akhrajna lakum minal ard, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Yang dari bumi kan banyak, ada kelapa, ada bawang, ada kentang, ya ada pisang, macam-macam. Ini kan umum, pokoknya apa yang kalian dapatkan dari hasil bumi, kalian harus menginfakkan, menzakatkan. Namun, penjelasan dari Nabi, apakah semua hasil bumi dizakati? Ternyata tidak. Sampai pun gandum, sampai pun kurma, sampai pun anggur pun itu ada ketentuannya, seberapa seorang harus mengeluarkan, batas minimalnya berapa ketika seorang harus mengeluarkan. Sekarang misalnya gandum, kurma atau anggur ini jelas datang dari Nabi penjelasan bahwa ini ada zakatnya. Jadi kalau orang dia panen gandum cuma 100 kilo atau 1 kintal, ada zakatnya? Gak ada. Padahal ayat tadi kan menyatakan angfiku, berinfaklah dari apa yang telah kami berikan kepada kalian dari bumi ini. Dari hasil bumi kalian infakkan. Tapi Nabi menjelaskan bahwa yang kurang dari ini tidak wajib. Kalau mau sedekah, bagus tentunya kan. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu kalau sudah mencapai satu nisab. Nisabnya itu kurang lebih 730 kilo. Itu baru seorang itu berkewajiban keluarkan zakat. Dia panen padi, dia panen gandum, panen korma, cuma 500 kilo atau 5 kuintal, tidak ada zakatnya. Maksudnya tidak wajib zakat. Kalau dia mau sedekah ya bagus. Bedanya apa? Kalau sedekah itu kan bebas. Mau banyak, mau sedikit, terserah. Kalau zakat ada ketentuannya. Zakat ada ketentuannya. Kalau disiram dengan air hujan, maka zakatnya 10%. Kalau disiram dengan menggunakan alat dan butuh biaya, dikeluarkan 5%. Setiap ya 100 kilo dikeluarkan 5 kilo. Ini kalau disiramnya dengan menggunakan alat ya dan biaya yang besar. Jadi kalau dengan air hujan, air sungai, ya air sumber, ini zakatnya 10%. Kemudian yang kedua. Tadi pertama bahwa siku itu masuk termasuk harus dibasuh. Yang kedua, cara membasuh tangan itu diawali dari siku. Ya, diawali dari apa? Ya, diawali dari siku. Seperti itu kata ulama, ya mengawalinya dari ya siku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismullah lam yadhkur ismallahi alaihi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif wa Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu wa qala Ahmad la yathbutu fihi syai'un. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah padanya. Artinya tidak sah wudu seorang kalau dia tidak mengucapkan basmalah ketika wudu yang dimaksud. Tidak sah wudunya seorang yang ketika dia wudu tidak mengucapkan basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dan At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id yang semisal ini. Dan Imam Ahmad mengatakan la yasbutu fihi syai, tidak ada yang kuat dalam masalah ini sedikit pun. Kenapa hadis ini dinyatakan ya lemah? Karena padanya ada rawi, ya. Ada rawi yang dia riwayatnya tidak dinyatakan kuat. Tidak dinyatakan kuat. Hanya saja barakallahu fikum Syekh Al-Albani, demikian pula yang lainnya menguatkan hadis ini. Tentunya kayak tadi. Bisa jadi dengan jalur periwayatannya banyak, kemudian sanad hadis tadi terangkat. Sanad hadis tadi terangkat dan bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, ketika sanad hadis yang tadinya dhaif kemudian ada penguat yang lainnya yang itu mengangkat kedudukan dia menjadi kuat, maka dia dijadikan sebagai hujjah. Syekh Al-Albani mengatakan hadisun sahih. Hadis ini sahih. Orang yang berwudu, dia tidak mengucapkan basmalah ketika berwudu, maka wudunya tidak dianggap. Bagaimana kalau seorang lupa misalnya tidak baca basmalah? Kalau dia lupa, sah wudunya. Dia sah wudunya. Karena sifatnya dia lupa. Kalau dia sengaja, dia ngerti, dia mau wudu, dia ingat basmalah, tapi enggak usah ya, baca basmalah. Ini yang tidak sah. Terus bagaimana kalau seorang berada di WC misalnya? Mungkin sekalian wudu di apa? Di WC. Sebaiknya dia sebelum masuk ke WC sudah baca basmalah. Kalau misalnya terlanjur tidak baca basmalah sudah ada WC, bagusnya keluar. Keluar dulu kemudian masuk baca basmalah. Atau andai kata tidak, tidak mengapa kamu membaca basmalah di WC. Rasul Mukbil, karena hadis tentang larangan, ya, hadis tentang Nabi melepas cincin yang bertuliskan, ya, Muhammad Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke WC, hadisnya dhaif, lemah. Sementara hadis tentang membaca basmalah itu kuat ketika akan wudu. Maka kalau kondisinya seperti ini enggak apa-apa. Kita membaca basmalah di dalam WC sebelum wudu. Tapi alangkah baiknya kayak tadi. Ya. Kita keluar dulu, kemudian baca basmalah baru apa? Masuk. Masyarul hadirin rahimakumullah. Di sana ada beberapa keadaan yang kita disunahkan untuk baca basmalah. Di sana ada beberapa keadaan yang kita disunahkan baca basmalah. Apa di antaranya? Ketika seorang dia mau makan, bisa jadi ada seorang dia makan, dianggap sudah banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Bisa jadi dia lupa baca basmalah. Dahulu ada seorang sahabat, dia makan, lupa baca basmalah. Ketika tinggal suapan yang paling akhir, dia baru ingat. Kemudian dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu setan langsung yang ikut makan memuntahkan, ya, makanannya. Jadi setan itu ikut nimbrung dalam banyak hal. Ketika seorang mau tidur, ketika seorang itu makan, bahkan ketika orang mau hubungan pun, makanya dianjurkan baca doa. Setan ikut nimbrung, bayangkan. Setan ikut nimbrung. Ketika ada seorang sahabat, dia makan, lupa baca basmalah. Ketika suapan yang terakhir baru teringat dia. Kemudian dia baca basmalah, ya. Kemudian dilihat bahwa setan itu, nah ini bukan sahabat yang melihatnya. Ya. Rasul menghabarkan bahwa setan itu memutahkan ketika orang tadi baca basmalah. Tapi ini kondisinya sahabat tadi lupa. Kalau kita menyengaja ingin ngerjain setan, ya kan? Ingin ngerjain setan, saya makan gak baca basmalah, tinggal yang paling terakhir baca basmalah supaya dia itu apa? Ya muntah kapok. Gak boleh ya seperti ini. Ya, gak boleh seperti ini. Kenapa? Pertama, karena Anda sudah menyelisih sunnah Rasulullah dalam kondisi Anda ngerti. Seharusnya Anda baca basmalah. Ya kan? Anda seharusnya baca basmalah. Kalau yang seperti ini bisa jadi malah setan gak muntah. Kenapa? Anak kamu sendiri berbuat apa? Maksiat. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mau makan dia baca basmalah. Kalau dia lupa membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Di tengah-tengah dia makan dia teringat atau di akhir makan dia teringat, dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu. Seorang baca basmalah ketika dia akan minum. Seorang membaca basmalah ketika dia akan berwudu. Bahkan seorang membaca basmalah ketika dia akan masuk WC. Juga baca apa? Basmalah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaitha. Orang kalau masuk WC sudah baca basmalah, kemudian andai kata dia mau wudu di dalam, itu sudah cukup dengan basmalah tadi ketika dia ya akan masuk ke WC. Bahkan seorang membaca basmalah ketika dia ingin hubungan suami istri. Ya. Seorang suami istri yang melakukan hubungan dengan membaca bismillah, Allahumma jadi minasyaitan sampai akhirnya, kemudian ditakdirkan dia punya anak dari hubungan itu, maka dia tidak akan termadorati oleh syaitan. Apakah maksudnya orang tadi tidak mungkin terjatuh ke dalam kemaksiatan? Ya tidak, semua orang mesti terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ada ulama yang menafsirkan dia tidak termadorati oleh syaitan, artinya tidak sampai andai kata dia digoda oleh syaitan, tidak sampai tingkatan kafir. Andai kata dia digoda oleh syaitan, tidak sampai tingkatan kafir. Ini diantara penafsirannya. Demikian pula seorang baca basmalah ketika dia menulis surat. Seorang baca basmalah ya ketika dia ingin menyembelih binatang. Menyembelih binatang dia baca basmalah. Yang jadi masalah kalau seorang misalnya menyembelih sapi, unta atau kambing, lupa baca basmalah, ingat-ingat sudah sembelih. Sah enggak sembelihannya? Di sini ulama berbeda pendapat. Kalau yang sengaja enggak baca basmalah, sengaja ingat dia ngerti, tapi enggak mau baca basmalah, ini jelas enggak ada perselisihan bahwa ini sembelihannya haram, ya kan? Tapi yang dia benar-benar lupa. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang dia benar-benar lupa ya, bukankah doa kaum mukminin dikabulkan oleh Allah? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau menghukum kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Dikabulkan enggak oleh Allah? Dikabulkan. Ini di antara dalil yang mengatakan bahwa sembelihan dijadikan dalil bahwa seorang muslim ketika dia menyembelih sembelihan, dia betul-betul lupa membaca betul-betul lupa ya dari membaca basmalah. Sebagian ulama mengatakan sah sembelihannya karena kondisi dia apa ya lupa. Kemudian ketika seorang dia melepaskan anjing buruannya yang sudah terlatih, kemudian mengejar ya binatang buruannya, kemudian bisa menangkap, menggigitnya sampai mati, boleh untuk dimakan binatang buruan tadi. Tapi kalau anjing buruannya ini dilepas tidak mengucapkan basmalah, kemudian mengejar buruan, kemudian menggigitnya sampai mati, maka tidak halal. Tidak halal mesti ya dimakan. Demikian pula kalau misalnya ada seorang ya, ini penting, punya sapi masuk dalam sumur, kepalanya dulu yang masuk. Kalau kamu minta tolong sama orang misalnya kelamaan mungkin akan mati, ya sudah ambil bambu yang diruncingi, kemudian kita tombak bagian mananya dengan basmalah, sah. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam ada seekor unta lepas. Seekor unta lepas ditangkap enggak bisa. Kemudian ada salah seorang sahabat memanahnya dengan mengucapkan basmalah, kemudian rogoh mata tadi, panah rogoh. Maka sah. Jadi binatang yang jinak kalau berubah menjadi seperti binatang liar, maka dihukumi kayak binatang liar. Kamu punya unta aslinya jinak, punya kerbau jinak, tiba-tiba menjadi onta gemblung, ya, atau apa, sapi gila, ditangkap gak bisa. Kemudian kamu parang dengan ya basmalah, atau kamu panah dengan apa? Baca basmalah, andai kata mati, sah. Jadi binatang jinak, kalau dia berubah sifatnya menjadi binatang liar, maka dihukumi seperti binatang liar. Tapi sebaliknya, binatang liar, kalau kemudian kamu tangkap, maka dihukumi seperti binatang jinak. Kamu menangkap kijang, memanah kijang, kemudian kena kakinya, masih hidup. Kalau kamu ingin makan, kamu harus menyembelih seperti kalau menyembelih kambing. Karena binatang yang liar, kalau ketangkap, itu dihukumi seperti binatang jinak. Kalau ingin dimakan, berarti sembelihannya sama seperti binatang jinak. Tapi binatang jinak yang berubah menjadi liar, ya dihukumi seperti binatang liar, seperti di zaman Nabi. Ada salah satu onta yang merat, apa merat itu? Merat, ya ini salah satu onta yang ya kabur, gak bisa ditangkap. Salah seorang sahabat memanahnya, ya, memanahnya dengan mengucapkan basmalah, ya kemudian onta tadi roboh. Ini halal, ya seperti ini halal. Dan masih banyak lagi letak-letak yang kita disyariatkan baca basmalah. Disebutkan bahwa Ibnu Qudamah mengatakan wa in qulna bi wujubiha fatarkuha amdan lam tasih taharatuhu. Kalau kita mengatakan mengucapkan basmalah ketika wudu, hukumnya adalah wajib, maka orang yang meninggalkan basmalah secara sengaja, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Kenapa? Li'annahu taraka wajiban fit thaharah. Karena dia telah meninggalkan satu kewajiban dalam bersuci. Asbahu law ma law taraka niyyah. Ini sama kayak orang ketika mau wudu tidak niat. Sama saja kan? Wa in taraka sahwan sahat taharatuhu. Kata Ibnu Qudamah, kalau dia meninggalkan basmalah karena lupa, enggak sengaja, maka bersucinya itu sah. Nah, sifatnya apa? Lupa. Orang yang dia ingat, yang tadinya dia lupa, kemudian setelah selesai wudu dia ingat, sudah dia membasah basmalahnya ketika dia ingat. Dia lupa sudah, lewat. Jadi sekarang dia ingat, sudah dia basah basmalahnya sekarang. Ya, basah basmalahnya sekarang, ya ketika dia ingat. Berarti sama dengan pendapat sunan ulama, orang yang lupa membaca basmalah ketika menyembelih, maka ketika akan makan daging tadi, ya baca apa? Basmalah. Lupa ya sudah, ada lewat, lupa kan. Memang, lupa itu salah satu sebab seorang itu keluar dari tuntutan. Tapi tidak semua lupa. Kalau seorang dia lupa, kalau dirinya punya utang, ya kan? Lupa dia. Tapi notanya ada. Bukti-buktinya ada. Apa karena dia lupa kemudian bebas? Tidak. Ketika dia diingatkan, ketika dia melihat kembali notanya, oh ternyata dia punya utang, dia bayar. Untuk yang kemarin lupa, urusan lupa sudah. Sekarang dia ingat, dia bayar utangnya. Dia bayar utangnya. Baik, kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Talha ibn Musarrif an abihi an jadihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya namanya Ka'ab ibn Amr atau Amr ibn Ka'ab ibn Jahdab al-Yami. Dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisah antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Karena padanya ada rawi, ya, yaitu Musarrif. Musarrif bapaknya Talha menyatakan di sini dia ini majhulul hal. Kondisinya tidak diketahui. Namanya diketahui tapi orangnya kayak apa? Kuat atau tidak, jujur atau enggak jujur, enggak diketahuinya. Ini tidak bisa diterima riwayatnya. Berarti maksudnya apa? Di sini hadis ini ingin menjelaskan bahwa untuk berkumur-kumur sendiri, untuk masukkan air ke hidung sendiri. Padahal yang masyhur berkumur-kumur sekalian memasukkan air ke dalam hidung. Paham ya? Jadi ketika kita wudu itu kita mengambil air sebagian untuk kumur-kumur, sebagian untuk dimasukkan ke dalam hidung. Bukan mengambil air untuk kumur-kumur dulu, selesai saya itu mengambil air untuk hidung. Hadis tentang memisahkan antara mengambil air untuk berkumur-kumur dan mengambil air untuk memasukkan air ke dalam hidung dinyatakan riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Kalau lemah ya tidak bisa dijadikan landasan hukum. Berarti ketika seorang berwudu, ketika dia berkumur-kumur, dia mengambil air sebagian untuk kumur-kumur, sebagian untuk ya hidung. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanfara salasan yumadmidu wa yansuru minal kaf alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dan dari Ali radhiyallahu anhu tentang sifat wudu. Ini sifat wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan istinfar, ini mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Nabi berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung dari 1 telapak tangan yang ia mengambil air darinya. Ini riwayat Ali inilah yang kuat. Itu untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 1 sidukan tadi untuk kumur-kumur dan untuk dimasukkan ke dalam hidung. Bukan untuk kumur-kumur sendiri, bukan untuk hidung sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur, salah satu dari al-khulafa ar-rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti ya sunnahnya, ya perjalanan hidupnya. Beliau ini termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ketika Nabi alaihi wasallam berhijrah, maka Ali bin Abi Thalib siap berkorban dengan nyawanya tidur di atas ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu dengan para pemuda yang dia berani mengorbankan waktunya, tenaganya untuk membela Islam. Untuk membela Islam. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah profil pemuda. Contoh seorang pemuda yang rela dia mengorbankan ya, waktunya, mengorbankan apa yang dimilikinya untuk memperjuangkan Islam. Ali bin Abi Thalib seorang yang tidak mengandalkan keturunan. Ketika dia lapar, dia bekerja. Setelah dia mendapat hasilnya pun dia tidak makan sendiri. Dibawanya di hadapan Ar-Rasul alaihi wasallam. Ya, Ar-Rasul ikut makan bersama. Seorang pemuda yang memiliki sifat isar, sifat ya, tidak tamak kepada harta, sifat yang menyukai kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia suka untuk dirinya. Rindu kita dengan para pemuda-pemuda yang seperti ini. Dan subhanallah, umumnya para sahabat Nabi ini, umumnya mereka para pemuda. Umumnya para pemuda. Karena kebanyakan orang-orang tua dari orang-orang Quraisy, adat istiadat kekufuran sangat kental pada diri mereka. Kesyirikan sudah melembaga pada hati mereka. Sehingga mereka sulit menerima perubahan. Namun para pemuda, orang-orang Quraisy, demikian pula para pemuda Ansar, mereka lah yang siap menyambut perubahan. Siap menyambut ajakan dari Rasulullah alaihi wasallam. Dan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa kita dapatkan, memang umumnya orang-orang yang menyambut dakwah al-haq adalah para pemuda. Hanya saja ada satu hal yang penting untuk diingatkan di sini, bahwa para pemuda-pemuda ini hendaknya mereka terus dikawal, selalu dibimbing, karena terkadang jiwa muda yang kurang pengalaman terkadang menjadikan seorang itu salah dalam bersikap atau berbuat. Butuh tetap adanya bimbingan orang yang tua. Dia saja para khawarij, orang-orang khawarij, umumnya mereka adalah anak-anak muda. Seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis, Hudasaul afnan, sufahaul ahlam. Orang-orang yang muda umurnya, yang akal pikirannya itu apa? Pendek, picik. Tapi mereka berani-beraninya ya, berbicara tentang agama, berbicara tentang perkara-perkara besar tentang agama ini. Semangat saja tidaklah cukup menjadikan seorang itu baik, sampai semangatnya itu mendapat bimbingan dari bimbingan agama ini. Peristiwa yang telah menimpa orang-orang Khawarij sebagai pelajaran berharga dalam sejarah, bahwa semangat dalam beragama ketika tidak melalui bimbingan para ulama, maka akan melewati batas ya yang telah ditentukan oleh agama. Orang-orang Khawarij dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tidak ada di tengah-tengah mereka para ulama. Contoh saja, orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, apakah ada di tengah mereka para sahabat? Tidak ada. Dan ulama di zaman itu adalah para sahabat. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang ikut ya kelompok Khawarij. Sampai zaman sekarang ini, tidak ada seorang pun dari ulama yang mu'tabarin, ulama yang diakui keilmuannya, ulama yang diakui kealimannya, tidak ada seorang pun yang ikut bersama mereka. Tidak ada seorang pun ikut bersama mereka. Jadi para pemuda-pemuda yang punya semangat dalam berislam, mereka butuh untuk mendapat bimbingan, mendapat arahan, agar tidak keliru dalam mempraktekkan keislaman. Yang kalau mereka keliru, bisa berakibat fatal, bisa berakibat menjadikan Islam ini dicela oleh musuh-musuh agama, bahkan Islam dicela oleh pemeluknya sendiri. Dan ini yang terjadi ketika para pemuda-pemuda yang bodoh, yang mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para ulama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka melakukan aksi yang konyol, perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang mengakibatkan Islam dan Muslimin ini ya dihina di mata, ya dihina oleh orang-orang kafir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang zuhud terhadap dunia, seorang yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan dukanya. Seorang pemuda yang tidak pantang menyerah dengan keadaan. Seorang pemuda yang betul-betul dijadikan sebagai percontohan. Bahkan ulama mengatakan tidak ada dari sahabat Nabi hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan seorang sahabat yang lebih banyak daripada hadis hadis yang menyebutkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ini bukan berarti kita melebihkan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tetap Abu Bakar orang nomor satu di tengah-tengah umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar orang nomor dua di tengah-tengah umat ini. Ali, Utsman nomor tiga. Baru saya itu Ali. Secara urutan khilafah seperti itu. Nah, ada pun hadis-hadis yang menceritakan tentang fadail Ali, utamaan Ali bin Abi Thalib, maka ulama mengatakan tidak ada dari sahabat Nabi yang paling banyak disebutkan tentang utamanya lebih daripada Ali bin Abi Thalib. Tapi ingat, bukan berarti kita melebihkan Ali di atas Abu Bakar, di atas Umar dan Utsman itu. Ya. Karena yang namanya banyak tidak harus lebih afdol. Seorang wanita misalnya yang sholat jamaah itu mendapatkan berapa derajat? 27 derajat. Tapi sholatnya dia di rumah lebih utama daripada kalau dia mendapatkan 27 derajat. Jadi yang namanya utama tidak harus banyak. Saya akhiri dengan contoh yang ringan saja. Anda makan kerupuk 3 piring dengan makan sate kosambi misalnya 1 piring misalnya. Misal saja. Hanya lebih apa? Berbobot ya. Sate satu piring ini. Ya kan? Apalagi lah ya, apalah enggak tahu ya. Daripada kerupuk 3 piring ya kan. Itu lebih berbobot yang seperti itu. Jadi intinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun yang kita diperintahkan untuk mencontohnya. Tidak hanya mencontoh dalam masalah ya akidahnya, tapi juga dalam ibadahnya, dalam keteguhannya, dalam akhlak dan pergaulannya, kedermawanannya. Ini sebab kita mencontohnya. Ini nanti apa sekarang? Nanti acara ya. Baik. Insyaallah sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Sebab subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.